Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Dan Amr ibn al-As. marfu'an dinisbatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya Nabi mengatakan jika seorang hakim beristihad, seorang hakim beristihad fa asbalan dia benar, maka untuknya dua pahala. Dan jika dia keliru, maka untuknya satu pahala. Falam ya'asim al-mustahid al-mukhti. Kita lihat di sini, Nabi tidaklah memvonis dosa bagi seorang yang beristihad dan keliru. Takkan Nabi jadikan untuknya satu pahala, yaitu pahala apa? Istihadnya. Yang melakukan istihad, maka istihadnya itu diberi pahala. Dan Nabi tetapkan kesalahannya adalah diampuni, dosanya dimaafkan. Akan tetapi mustahid yang benar untuknya dua pahala. Satu pahala untuk istihadnya dan satu pahala untuk karena dia menjaga kebenaran. Meskipun menjaga kebenaran adalah taufik dari Allah, akan tetapi menjaga kebenaran di sini diberi pahala. Karena dengan mencetak pahala dan tersuruhan dengan kebenaran, mencetak kebenaran, maka berarti dia telah menampakkan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Fawa abdal minhu, maka orang yang beristihad yang benar istihadnya itu lebih baik daripada orang yang beristihad dan keliru istihad. Maka ini menunjukkan bahasanya kekeliruan yang tidak disengaja itu dimaafkan. Kekeliruan karena istihad adalah kekeliruan yang tidak disengaja. Karena itulah maksimal ilmu yang dia miliki. Maka tepatlah di sini Syekhul Islam sedang membahas tentang tidak ada dosa jika kesalahan dilakukan tidak sengaja atau lupa atau dipaksa. Maka di antara dalil yang beliau sampaikan bahasanya sesuatu yang tidak sengaja itu tidak dosa adalah hadis tentang masalah mustahil. Karena orang yang beristihad dan keliru dimaafkan dan keliruannya dimaafkan. Nah, orang yang beristihad dan ternyata istihadnya keliru adalah orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Maka di antara contoh kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja adalah kesalahan karena istihad. Maka dalil-dalil yang menegaskan bahasanya orang yang salah tanpa sengaja itu dimaafkan adalah dalil dimaafkannya seorang yang beristihad dan ternyata hasil istihadnya keliru. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya jika seorang hakim beristihad, di sini Nabi mengatakan hakim beristihad. Kenapa kita katakan untuk semua mustahil meskipun dia bukan hakim? Sebabnya karena semua orang itu menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Karena semua orang itu jadi hakim untuk dirinya sendiri. Hakim adalah seorang yang memutuskan hukum. Ketika seorang itu mendapatkan kasus, mendapatkan masalah, saya harus bersikap apa? Dalam kondisi ini, kemudian dia beristihad sesuai dengan ilmu yang dia miliki, semaksimal ilmu yang dia punyai, diputuskan demikian, ternyata keliru. Maka dia telah menghukumi dirinya sendiri. Dia telah menghukumi dirinya sendiri, dia telah memutuskan hukum untuk dirinya sendiri. Demikian. Maka meskipun hadisnya mengatakan idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim berijtihad, namun kita lihat para ulama berdalil dengan hadis ini untuk ya, untuk semua ulama yang berijtihad ya, meskipun dia bukan hakim. Karena setiap orang adalah hakim untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu anggapan sebagian orang yang mengatakan ya, karena memiliki pemahaman yang keliru, rasanya barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir, lalu secara mutlak dimaknai dengan kafir yang mengeluarkan seorang dari Islam. Maka jika dia memahami ayat ini secara mutlak, maka konsekuensinya dia harus mengkafirkan pelaku maksiat. Karena semua orang adalah hakim untuk dirinya sendiri. Maka ketika seorang itu melakukan maksiat, maka berarti dia telah menjadi hakim untuk dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan demikian. Dia putuskan, dihakimi ya, dalam situasi ini dia putuskan untuk melakukan A dan itu dalam maksiat. Maka dia berarti telah memutuskan untuk dirinya sendiri dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Maka berdasarkan pemahaman tersebut, maka dia harus mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Dan jika demikian ini konsekuensi ini dia terima, maka nampaklah ya, jati diri sebenarnya dari orang yang punya pemahaman semacam ini. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim berijtihad. Nabi tidak membedakan antara ijtihad dalam masail ilmiah ataupun dalam masail amaliyah ataupun dalam masail ilmiah khubariyah atau masalah akidah. Sehingga yang benar semua orang yang berijtihad baik dalam masalah amaliyah yaitu masalah fikih ataupun dalam masalah ilmiah khubariyah, ilmiah khabariyah atau dalam masalah amaliyah. Ya, istilah lain untuk masalah akidah adalah disebut dengan masalah ilmiah atau disebut juga dengan masalah khabariyah. Karena akidah itu semuanya berdasarkan berita, berita dari Allah dan Rasul ya. Maka pendapat yang benar bagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam, ijtihad yang keliru itu dimaafkan dan dapat satu pahala, keliruannya dimaafkan ya, karena tidak ada dalil yang membedakannya. Dan ini sebagaimana juga dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di Kitabul Ilmi. Walihada, oleh karena itu maka wali Allah boleh saja, yaitu mungkin saja keliru, dan tidak wajib bagi manusia untuk mengimani semua yang dikatakan oleh seseorang yang orang tersebut adalah wali Allah, kecuali jika wali Allah ini adalah seorang nabi. Karena wali Allah secara syar'i adalah semua orang yang memiliki iman dan takwa. Maka karena definisi wali sebagaimana di surat Yunus adalah semua orang yang memiliki iman dan takwa, maka wa nabi adalah wali, orang saleh juga wali, orang yang tidak saleh selama dia beriman juga wali, namun kewaliannya, status walinya adalah sesuai dengan derajat ya, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian wali secara syar'i berdasarkan firman Allah di surah Yunus. Meskipun pada kenyataannya ada istilah wali, ada makna wali secara istilah, wali secara istilah itu digunakan untuk orang saleh, digunakan untuk orang saleh yang bukan nabi, dan dia adalah orang yang berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Itu makna wali secara istilah. Dia bukan nabi, orang saleh yang maksimal dalam melakukan takwa dan dalam ladar dan iman. Nah, orang yang semacam ini yang disebut secara istilah dengan sebutan wali. Misalnya kita katakan Allah memberikan karomah untuk wali, Allah memberikan mukjizat untuk nabi, maka dalam kalimat ini karomah untuk wali dan mukjizat untuk nabi, ya, maka di situ dibedakan nabi dengan wali. Maka wali di situ maknanya adalah bukan nabi, dan dia adalah orang yang sholat, ya, bukan ahli fasik, bukan ahli fusuk. Meskipun secara sa'i orang yang ahli maksiat selama dia masih punya iman adalah wali. Dan secara istilah yang dipakai oleh para ulama itu pengertian wali itu lebih dikerucutkan secara istilah yang dipakai lebih cenderung pada bukan nabi, jadi adalah orang sholat yang berada dalam ya, kesempurnaan ketaatan, bukan ahlil ma'asi. Meskipun ahlil ma'asi selama dia tidak punya iman adalah wali secara syar'i sesuai dengan kadar, dia adalah seorang wali sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Namun istilah wali yang dipakai oleh Syekhul Islam di kitabnya ini adalah wali secara syar'i, semua orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu beliau katakan tidak wajib atas manusia untuk mengimani semua yang dikatakan oleh orang yang dia adalah seorang wali Allah, kecuali jika wali tersebut adalah seorang nabi. Bal wala yajuzu, bahkan tidak boleh bagi seorang wali untuk mengandalkan, untuk berpegangan dengan apa yang Allah berikan dalam hatinya, yaitu ilham yang Allah berikan pada hatinya, kecuali jika ilham tersebut sesuai ila yakuna muwafiqan, kecuali jika ilham tersebut sesuai, yaitu sesuai dengan kitab wasunnah. Demikian pula kewajiban yang wa'ala mayaqa'lahu mimma yarau ilhamah. Dan tidak boleh seorang wali itu bersandar, berpegangan, mengandalkan mayaqa'lahu, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia alami, mimma yarau, yang dia nilai, apa yang dia alami itu adalah ilham atau muhadasa atau khitab minal haq dari Allah. Al-haq di sini maknanya adalah Allah. Maka jika seorang wali mengalami sesuatu hal dan satu hal itu dia nilai adalah bentuk ilham dari Allah, muhadasa di sini maknanya juga ilham, khitab di sini maknanya juga ilham. Jika seorang wali dia menilai bahasanya apa yang dia alami, apa yang terjadi pada dirinya adalah ilham dari Allah, minal haq tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh jadikan pegangan kecuali jika itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bal yajibu alaih, bahkan menjadi kewajibannya untuk menimbang itu semua, ilham yang ada di dalam hatinya atau perkara yang terjadi pada dirinya, wajib dia timbang dengan maja Abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dia terima, dan jika ternyata menyelisih ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah dia terima. Jika tidak diketahui apakah sesuai ataukah tidak, apakah sesuai? Jika tidak diketahui apakah sesuai huwa liqaulihi, perkara tersebut, ilham tersebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diketahui apakah menyelisihi, maka sikap yang benar adalah tawakkal fihi, adalah tidak bersikap. Maka ilham itu wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah, dan orang tidak boleh beramal dengan semata-mata apa yang dia yakini dan dianggap sebagai ilham, sampai ilham tersebut dia timbang dengan Quran dan Sunnah dan ternyata sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan manusia menyikapi masalah ini, menyikapi wali, apakah menyikapi perkataan wali dan perbuatan wali, maka manusia dalam masalah ini ada tiga golongan. Tawafani dua golongan ekstrim, wawasatun, dan satu golongan pertengahan. Golongan ekstrim yang pertama, minhuman, di antara manusia ada orang yang jika telah berkeyakinan bahasanya seseorang itu adalah wali Allah, maka dia akan menerima atau mencocoki fikul lima, semua perkara yang dia kira annahu haddatsa fi qalbuhu, bahasanya itu adalah ilham yang dikatakan oleh hatinya, dan ilham tersebut an rabbihi, dari Rabbnya. Dan tadi muhadasa, jadi maknanya adalah ilham. Wassalamu ilaihi jami' ma yaf'aluhu, dan menerima semua yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini satu ini dikasih. Kalau ada. Waminhum yang kedua, idza ra'a, jika dia melihat bahasanya orang yang dianggap wali tadi qad qala mengatakan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, langsung dikeluarkan dari kewalian fil kuliah secara total. Wa in kana mujtahidan muqti'an, padahal perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan syariat tersebut terjadi dalam keadaan dia adalah seorang yang berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya. Itu dua kelompok ekstrem yang dua kelompok ekstrem yang disebut dalam syariat Islam. Ada orang yang berlebihan menghormati wali atau orang yang dianggap wali. Ketika sudah diyakini orang ini adalah wali, maka semua perkataannya diyakini benar, semua perbuatannya diyakini sesuai dengan syariat. Kalau ternyata perbuatannya itu ditimbang dengan syariat tidak sesuai, maka dia katakan, oh ini maqam wali lain dengan kita. Nah, kalau kita enggak boleh, namun karena wali kita enggak faham. Nah, yang jelas benar. Nah, yang jelas apa yang dilakukan semuanya adalah hak. Loh, kalau ada yang nampaknya salah, itu adalah menurut penampakan kita yang belum sampai derajat wali. Maka semuanya benar, semua yang dikatakan benar, semua yang dilakukan hak, sama persis dengan sebagaimana mengimani seorang nabi. Atau bahkan mungkin kalau nabi bisa disalahkan, namun wali gak bisa disalahkan. Nah, kelompok ekstrem yang kedua adalah orang yang bermudah-mudah untuk menyatakan menghilangkan status seorang dari kewalian. Jika ada seorang yang diyakini wali kok salah sekali saja, langsung diponis habis, orang ini bukan wali. Umumnya ya, perkara yang terbaik adalah yang sikap pertengahan. Namun tidak bersifat mutlak. Boleh jadi dalam satu perkara, ya, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan sunnah. Boleh jadi yang benar yang mengatakan haram, atau yang mengatakan halal dan keliru yang mengatakan dianjurkan. Nah, sikap yang terbaik dalam masalah ini adalah sikap pertengahan. Yaitu kita katakan laisa al-ma'suman. Jadilah kita jadikan wali itu manusia maksum. Bagaimana tindakan golongan yang pertama? Golongan pertama menjadikan wali itu maksum. Kalau orang itu diputus sebagai wali, maka semua perbuatannya dan perkataannya diterima. Ini akhirnya 100%. Maka sikap golongan orang yang, golongan yang pertama tadi menjadikan wali itu manusia maksum. Nah, sikap pertahanan adalah tidak kita jadikan seorang wali itu manusia ma'asum yang tidak punya dosa. Tidak pula kita jadikan seorang wali itu maksuman berdosa jika dia berijtihad dan keliru ijtihadnya. Maka tidaklah kita, maka tidaklah diikuti semua yang dia katakan. Dan tidaklah diponis kafir atau fasik ma'idjadih jika dia beristihad. Inilah sikap pertengahan. Maka berdasarkan perkataan saya berusaha di sini, layukam alif bil-kufri wal-fiski ma'idjadih, maka menunjukkan bahasanya salah satu mani kufur, salah satu faktor penghalang orang untuk divonis kafir adalah salah dalam berijtihad. Yang dengan bahasa lain diistilahkan juga dengan istilah ya, muta'awilan, salah ya, karena takwil, ya, karena ijtihad yang keliru. La yuhkam 'ala al-kufri wal fiski ma ijtihadi, menunjukkan maksudnya kita bisa simpulkan dari perkataan Islam di sini bahwa salah satu faktor penghalang seorang itu difonis kafir adalah keliru dalam berijtihad. Kalau katakan tidak ada fonis kafir, ya, karena ijtihad yang keliru. Maka inilah sikap pertengahan. Dan sama persis atau mirip dengan sikap terhadap siapa itu seorang wali adalah sikap manusia tentang siapakah itu ahlu sunnah dan siapa itu seorang salafi. Ada orang ya, bermudah-mudah untuk mengeluarkan orang dari status sebagai seorang ahli sunnah. Keliru sedikit saja, ya, keliru sedikit saja, maka akan dikatakan dia keluar dari ahli sunnah, keluar dari salafi. Padahal menjadi kelirunya karena tidak mengerti, atau kelirunya karena ya itulah maksimal ilmu yang dia ketahui saat itu. Dan di sisi yang lain ada orang yang memuja seseorang secara berlebihan, ya, dia mukallid, akhirnya kemudian semua yang dikatakan oleh seorang yang dia kagumi, maka dia yakini itulah ajaran ahlu sunnah, padahal boleh jadi itu adalah satu perkara ijtihadiyah, bukan perkara yang membedakan antara ahlu sunnah dan bukan, dan Dan dalam hal ini berikut istihad tersebut adalah istihad yang benar atau istihad yang salah. Wal wajib ala nas ittiba'u ma ba'atsa Allah fi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seluruh manusia adalah mengikuti ajaran yang Allah ajarkan kepada Rasulnya. Wa amma idza kharafa qawluhu ba'dul fuqaha, adapun jika perkataan seorang wali itu menyelisihi perkataan seorang ahli fikih, wa wafaqa qawla al-akharin, dan sesuai dengan perkataan ahli fikih yang lain, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk memaksa orang tadi biqaulil mukhallid, agar harus mengikuti perkataan ahli fikih yang dia selisihi dengan mengatakan orang ini menyelisih syar'i, menyelisih syariah, padahal menyelisih salah satu ahli fikih. Maka jika ada orang yang memiliki pendapat, nah pendapatnya ini tidak sesuai dengan pendapatnya al-Imam Syafi'i, namun sesuai dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita tidak boleh memaksakan orang ini. Kamu harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Jika tidak, maka kamu keliru. Ini satu hal yang tidak boleh. Dan tidak boleh orang yang menyelisihi seorang ahli fikih, seorang ulama, dan mencocoki ulama yang lain, dia dikatakan menyelisih syariah. Wayaqul hadza khalifu syar'i. Pada kenyataannya dia tidak menyelisih syariah, dia cuma menyelisih ijtihad dan pendapatnya al-Imam Syafi'i. Dan tidak bisa dikatakan dia menyelisih syariah, dia menyelisih Islam. Yang benar dia menyelisih al-Imam Syafi'i. Tentu makna dari dua kalimat ini berbeda. Kenapa tidak boleh dipaksa untuk harus mengikuti al-Imam, pendapatnya al-Imam Syafi'i? Jawabannya karena pendapat al-Imam Syafi'i bukanlah hujjah yang menunjukkan kelirunya pendapatnya Imam Ahmad. Demikian juga sebaliknya, pendapatnya Imam Ahmad bukanlah hujjah yang menunjukkan kelirunya pendapat al-Imam Syafi'i. Hujjah ada dalam Quran dan Sunnah, bukan dalam perkataan orang terhadap orang lain. Maka kita tidak boleh memohon seorang itu salah karena menjadi istihad seorang ulama. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah memberikan dalil, menjelaskan dengan panjang lebar, lebih panjang lebar, dalil kenapa ilham tidak bisa jadi dalil. Dan tadi beliau menyampaikan satu poin, yaitu ilham itu tidak bisa dijadikan pegangan dengan sendirinya, namun ilham yang didapatkan oleh seseorang itu harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Jika sesuai maka bisa diterima, jika tidak maka tidak. Dan kita tidak boleh meyakini benarnya semua orang yang dikatakan mendapatkan ilham dan menjadi seorang wali. Maka Syaikhul Islam akan mendalili hal ini, yaitu dengan menyebutkan Fadail Umar, keistimewaan Khalifah Umar yang telah sahabat Umar bin Khattab yang telah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia adalah seorang yang mulham, seorang yang mendapatkan ilham. Namun Umar bin Khattab tidak menjadikan ilham yang dia dapatkan sebagai dalil. Namun sikap dia meskipun adalah dia adalah seorang yang tegas oleh Nabi sebagai seorang yang mendapatkan ilham, namun ketika dia memperbuat beramal maka dia timbang dengan Quran dan Sunnah. Dapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan Qad kana fil umam qablakum muhaddats. Dulu di umat-umat sebelum kalian terdapat banyak muhaddats, yaitu mulhamun, orang-orang yang dapatkan ilham. Fa yakun fi ummati ahadun fa umam minhu. Maka jika di tengah-tengah umatku ada seorang yang mendapatkan ilham, maka jelas Umar adalah bagian dari mereka. Maka tentang keberadaan muhaddats, maka dalam hadis ini Nabi menegaskan untuk umat-umat terdahulu, dan namun untuk umatnya Muhammad SAW, umatnya yaitu umat Muhammad SAW, Nabi tidak menyampaikannya dengan kalimat tegas. Nabi katakan jika ada di tengah-tengah umat. Namun kalau untuk umat sebelumnya, Nabi mengatakan qad kana. Dan kalau untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fa iyyakun. Jika ada. Kenapa Nabi mengatakan demikian, membedakan dua hal ini? Yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Madarij Salikin ketika membahas hadis ini. Ibnu Qayyim mengatakan hal ini disebabkan sempurnanya syariat Muhammad SAW. Karena syariat Nabi Muhammad SAW yaitu ajaran Quran dan Sunnah adalah syariat yang sempurna, maka umat Muhammad SAW itu tidak membutuhkan ilham. Tidak membutuhkan ilham, cukup dengan dia beramal berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu sudah mencukupi, tidak butuh ilham. Berbeda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya, ya, syariat Nabi-Nabi sebelumnya adalah syariat yang tidak sempurna. Maka untuk menutup ketidaksempurnaan ini, maka dibutuhkan ilham. Namun kebutuhan ilham untuk umat Muhammad SAW tidak urgen, tidak seurgen dengan bahasa lain. Kebutuhan ilham untuk umat Muhammad SAW itu tidak seurgen kebutuhan ilham untuk umat-umat terdahulu. Kemudian dia sekarang Tirmidzi dan yang lainnya dari Nabi SAW mengatakan, laulam uba'asikum, seandainya aku tidaklah menjadi Nabi di tengah-tengah kalian, labu isafikum Umar, tentu yang jadi Nabi di tengah-tengah kalian adalah Umar. Namun di sini kata muhakkik hadis palsu, dikatakan oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil, Ibn Jauzi dalam Maudu'at. Adapun perkataan penulis bacanya hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi, maka kata muhakkik lam arahu fihi, tidak menjumpai dalam riwayat Tirmidzi. Wa yughni anhu, dan hadis ini bisa digantikan kandungannya, itu secara umum bisa digantikan dengan hadis Ubbah bin Amir setelahnya. Al-Atibat Al-Qalil yang akan disebutkan sebentar lagi. Fi hadis dan amal dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala darabal haq, meletakkan kebenaran pada lisannya Umar dan pada hatinya Umar. Artinya beliau adalah mulhaq. Umar adalah orang yang mendapatkan ilham. Allah letakkan kebenaran pada hati Umar. Ini maknanya dia adalah muhaddad minal mulhamin. Hadisnya saya jatuhkan Tirmidzi dari Ibnu Umar, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian berikutnya, laukana ba'di nabiyun, seandainya setelah ku ada seorang nabi, lakana Umar. Tentu nabi setelahku adalah Umar, akan tapi tidak ada nabi setelahku. Hadisnya sahih diatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari Ubbah bin Amir dan dilesai oleh Al-Albani di silsilah sahih. Maka tidak semua pengandaian itu terjadi. Pengandaian itu ada dua macam, pengandaian yang terjadi dan pengandaian yang tidak terjadi. Jadi Nabi mengatakan laukana ba'di nabiyun, andai setelah ada seorang nabi. Apakah ini pengandaian yang terjadi atau tidak? Yang tidak terjadi, jawabannya adalah pengandaian yang tidak terjadi. Wa uya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asfaqta la yaqtanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelummu, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, jika kamu Muhammad berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalmu. Maka Allah katakan, jika engkau Muhammad berbuat syirik, apakah Nabi Muhammad berbuat syirik? Jawabnya tidak. Maka ini adalah pengandaian yang tidak terjadi, sehingga ini bukanlah celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penegasan betapa beratnya hukum ini. Betapa beratnya hukum syirik. Seandainya syirik itu dilakukan oleh seorang nabi yang merupakan manusia yang sangat Allah cintai, maka itu akan menyebabkan terhapusnya amal seluruhnya. Maka bagaimana jika manusianya sangat jauh-jauh dibandingkan seorang nabi. Perdana. Sudah dibaca ya. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wa ma kunna nubaid." Atau ya. Atau nabaud. Dan kami tidaklah menganggap jauh. Bahasanya ketenangan itu berbicara melalui lisannya Umar. Yaitu kebenaran itu ada pada lisannya Umar. Sabata hadza riwayat ini adalah riwayat yang sahih anhu dari Ali dari riwayatnya Asy-Syafi'i. Dan disebutkan oleh muhaqqiq siapa saja yang membawakan riwayat ini. Dan itu pun masih dikatakan wa ghairuhum dan diriwayatkan oleh yang lain. Diturukin dari berbagai jalur dari seorang tabi'in bernama Asy-Syafi'i atau bergelar Asy-Syafi'i. Ringkasnya sanaduhu sahih. Sanadnya kata muhaqqiq sahih. Maka ini adalah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan dustanya Syiah Rafidah dan sesatnya mereka dan pengakuan mereka bahasanya mereka pencinta Ahlul Bait dan mereka adalah pengikut Ali sehingga mereka menamakan diri mereka Syiah, yaitu Syiatu Ali. Pengikutnya Ali adalah sebuah kedustaan, bahkan mereka adalah orang yang menyelisih Ali dan tidak mengikuti Ali. Di antara bukti bahasanya mereka tidak mengikuti Ali ada perkataan Ali bin Abi Thalib di sini, di mana Ali bin Abi Thalib memuji Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang mulhad, seorang yang Allah letakkan kebenaran pada lisannya. Sedangkan mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidaklah Umar mengatakan sesuatu ini la urahu kada, aku kira akan terjadi demikian dan demikian, ila urahu kama yakul, kecuali dinampakkan kepadanya Umar sebagaimana yang dia katakan. Ibnu Umar mengatakan, anaknya Umar mengatakan, ketika bapaknya itu mengatakan, oh nanti kayaknya akan terjadi demikian atau akan atau yang benar adalah semacam ini, maka ternyata dibuktikan benarlah apa yang dikatakan oleh Umar. Dia telah Tirmidzi dan Ahmad, namun bukan dalam Musnad, namun dalam Fadhailus Sahabah dan sanadnya hasan. Dari Qais, dari Tariq radhiyallahu anhu, yang ke-6. Qais yang dimaksudkan adalah Qais bin Muslim, sedangkan Tariq yang dimaksudkan adalah Tariq bin Syihab Al-Ahmadi. Tariq bin Syihab Al-Ahmadi radhiyallahu anhu mengatakan, kunna natahadats, kami berbicara, kami berbincang-bincang. Dulu kami berbincang-bincang, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Umar itu yartiqu ala lisanihi malakun. Bahasanya ada malaikat yang berbicara melalui lisannya Umar. Artinya apa? Umar adalah seorang yang mulham, mendapatkan ilham. Nah, perdana. Min afahil muta'in. Umar yaqul, dan Umar mengatakan, ya ada di sini nukilan asar dari Umar, namun muhakkik tidak menyebutkan di mana riwayat ini bisa dijumpai. Berbeda dengan perkataan Ibnu Umar, perkataan Ali, dan perkataan Tariq bin Ahmad bin Syihab Al-Ahmadi tadi. Semuanya disebutkan sumber riwayatnya yang menceritakan perkataan atau apa ini berdasarkan dengan sanadnya. Umar mengatakan, iktaribu, hendaklah kalian mendekati mulut orang-orang yang taat dan dengarkanlah apa yang mereka katakan. Karena sesungguhnya nampak lahum di hadapan orang-orang yang taat umurun sholatikotun perkara-perkara yang benar. Itu apa? Tidak. Ilham itu Allah letakkan pada mulut orang-orang yang taat. Wahadil umur sadiqah, dan perkara-perkara yang benar ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia katakan itu tata jalalil muta'in, nampak bagi orang-orang yang taat, adalah perkara-perkara yang Allah bukakan lahum untuk orang-orang yang taat. Maka dapatkan maka telah jelas benarnya bahasanya wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki mukhatabat wal mukasyafat, yaitu ilham. Wali itu mendapatkan ilham. Ilham ini maksud umur sadiqah ala tatajalla tatajalla lil muti'in. Wa afdalu haula, dan orang yang mendapatkan ilham yang paling afdal fi hadil ummah, di tengah-tengah umat ini, atau haulanya kembali pada wali, dan wali yang paling afdal di tengah-tengah umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Karena keyakinan ahlu sunnah, fa inna khaira hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar summa Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga setelah Isa ibn Maryam, karena Isa ibn Maryam adalah bagian dari umat Muhammad, adalah Abu Bakar. Setelah itu adalah Umar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Maka terdapat fil hadis as-sahih, dan terdapat dalam hadis yang sahih ta'yin penegasan bahasa Umar adalah muhaddats, adalah seorang yang mendapatkan ilham di tengah-tengah umat ini. Maka fa'i muhaddats, muhaddats artinya mulham, mukhatab, mukhatab artinya mulham. Furidha diandaikan, furidha di sini maknanya bukan diwajibkan, namun kudira, diandaikan. Di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah umat Muhammad, maka seandainya kita andaikan ada muhaddats, ada seorang yang mendapatkan ilham di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa, ada banyak orang-orang yang mendapatkan ilham di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal umaru afdalu minhu, maka jelas Umar adalah yang lebih afdal daripada dia, karena status Umar sebagai muhaddats dan mulham di sini adalah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi hadis sahih ta'yin Umar bi anna muhaddats. Sedangkan orang lain ya, nah, ya kayaknya dia muhaddats. Maka Umar adalah afdalul muhaddatsin. Jangan dibaca muhaddatsin ya. Ahli hadis. Jangan pula dibaca muhaddatsin. Orang yang berhadas. Nah, maka Umar adalah afdalul muhaddatsin. Tulisannya sama. Mim ha dal fa ya nun. Bisa dibaca muhaddatsin, bisa dibaca muhaddisin, bisa dibaca muhtisin, bisa dibaca muhtisin. Semua artinya lain. Maka Umar adalah afdalul muhaddatsin fi hadzal ummah. Dari perkataan seperti di sini, fa ayyu muhaddats al mukhattab furida fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa Umar afdal minhu. Bisa kita simpulkan bahwasanya Umar adalah afdalul muhaddatsin, adalah afdalul mulhamin, adalah orang yang paling istimewa, yang paling utama di antara orang-orang yang mendapatkan ilham. Meskipun demikian, maka Umar mengatakan, Umar itu melakukan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu ya'rif, dia timbang mayaqa'lahu, apa yang ada, apa yang dialami yaitu ilham, alama ja'bi rasul, dengan ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang ilham yang didapatkan oleh oleh Umar ini mencocoki ajaran rasul, maka ini adalah diantara keistimewaan Umar. Sebagaimana ayat Al-Quran turun mencocoki Umar, ghairu maratin, beberapa kali. Ya, Umar berkeinginan agar khamr diharamkan, kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan halnya khamar. Umar menginginkan agar perempuan itu berjilbab, diperintahkan untuk berjilbab. Setelah itu turunlah ayat yang memerintahkan agar orang yang beriman, perempuan-perempuan beriman berjilbab. Dan beberapa kasus yang lain di mana keinginan Umar itu mencocoki sesuai dengan ayat Al-Quran, atau turunlah ayat Al-Quran mencocoki apa yang diinginkan oleh Umar. Namun terkadang perkataan Umar menyelisih ajaran Rasul. Kalau ternyata menyelisih ajaran Rasul, apa yang dilakukan oleh Umar? Fayarji Umar andalika. Kita kemudian dia memaksakan diri, saya menghadas, dan saya tidak perlu mengikuti ajaran Rasul. Selepas maka Umar pun rujuk dari hal tersebut, dari pernyataannya yang keliru. Di antara contoh kesalahan Umar adalah sebagaimana Umar rujuk meralat perkataannya pada saat hari Hudaybiyah, ketika dia melihat peperangan kaum musyrikin. Salah satu adalah hadis yang terkenal dan ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ringkasnya Umar adalah, akan kita baca sisanya di pertemuan yang akan datang. Ringkasnya bahasanya Umar bin Khattab termasuk yang tidak setuju dengan perjanjian, isi perjanjian Hudaybiyah. Namun ternyata ketidaksetujuan Umar adalah satu yang tidak benar. Bahkan perjanjian Hudaybiyah itu mendatangkan kebaikan yang sangat banyak untuk kaum muslimin. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya lain. Ada mimpi, ada ilham.